Kok royong ini apa sangani yang lagi dari orang duwe tak rewangi bendino nyambut jameran kosong rasa ning hatiku yen aku kelingan marang sirahmu wis ngono suwene aku mikir suwe tansah ini abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging koyo nirasa biru taksa nelongso rasa nikatiku yen aku kelinga para siramu bisa mono suene anggono ku mikir kowe tansa angkawe bingung atine ora nangis rino kelaman bengi aku tansa memuji memuji marang narasane Gusti moko kang kuwasa enggal maringi marga aku lan kowe bisa urip mulya aku lan kowe bisa urip mulya.